Kocak-cak sepol hajat, numpak oplek trek di guling. Daab di aliyah madi candung, rakyat hati damam sanggeri. Hidup di daerah pedusunan, saya menjadi orang susah hidup di pedusunan. Bini kagak punya, orang kata yang namanya udah tua begini kagak ada yang ngurusin. La ilaha illallah. Nenek-nenek 2 bulan yang lalu meninggal dunia. Saya punya anak 1. Mana yang namanya punya anak, orang tua udah tua begini ayab-ayaban aja yang namanya punya anak. Kita 1 punya anak, 1 laki-laki. Gadernya kebina-bina itu punya anak ya. Saya hidup orang susah, sore makan pagi kagak. Tahu orang Gombang Romana enggak kasihan banget sama saya. Apalagi bapak nana mah. Ada. Udah beralih. Tega banget bapak nana Romannya, ada orang susah balik aja. Kalau perlu Ramardi mah masih ada, bukan ya? Hah? Masih hadir. Dia mah pulang dari hutan asem, dari Pak Mantri Ukar dia mah tadi. Aduh, ilah ilah. Bukan main kalau hidup orang susah, bini gagah punya, hidup udah tua. Mati. Ya ilah ilah. Abang-abang anu gue suruh mati, bae aki-aki gue bingung. Ilah ilah, bukan main dah tetangga nyumpain mati, mulu mati. Kebina-bina amat ya tetangga ya kalau begini. Duh. Mana ngerokok kagak, mana kehujanan, rumah bocor. Ya ilah ilah, Pak Lurah Mardi mah tega banget dah. Ibu lurahnya juga bukan masih ada itu, Ibu Lurah Mardi. Aduh. Ya ilah napas, sudah Senin Kemis. Aduh ilah. Pak Jaja aja yang tega banget, yang namanya orang susah. Kirim-kirimin apa kek? Aduh. Dari sore belum makan. Orang kagak punya beras. Tong, mana ya gue punya anak ya, anak gue kemana ini ya, ini bocah. Bukan main anak dah. Orang tua di rumah sendirian aja. apa ini sendirian bae toh. Ya kemana ngayap ya itu anak gua ya. Buset, anak tega banget sama orang tua. Aduh, alah. Bukan main dah. Dari mana aja lo kan? Dari mana aja lo? Dari mana? Tidur di kamar. Ya, tong, hidup lo rezeki jauh, tidur mulu matang, den. Jauh di mana sih ya? Orang lo deket kayak gini jauh dari mana lo? Atau ya bukan gitu? Begitu, tong. Yang namanya suka tidur begitu matang, jadinya sama rezeki jauh. Apa? Lalu kerjaan lu tidur mulu, orang mau usaha gimana kayak lu? Yalah banyak usaha-usaha amat ya, usahain apa sih, cuma ngaki-ngaki doang, pengen makan menyari apa ki? Eh bujuk buset, gua udah tua suruh nyari. Usahain bayi anak lah, ada lah, aki kan bapak saya. Lah gua mah lah bapak tuh napkain anak. Iya kan? Emang kayak anak gua lu, lu mah senang buat pikiran lu, orang tua mah kurus, awak lu mah awak kayak kebo. Kalau makan setengah liter dihabisin orang tua. Tega banget lu mah, Den. Lah, atau bapak mah kudu. Hah? Coba itu sama goreng jengkol bengis bener. Nah, iya, saya mah lebaran juga bukan muncit daging. Beli jengkol 2 biji digoreng sampai habis. Bukan muncit daging ini, Ki. Hah? Buset, daging dari mana? Duitnya juga kagak punya, boro-boro daging. Gua makan juga dari pagi, belum. Ya, makan dari mana? Tahu Pak Jaja, tega banget gua gak dikasih nasi. Orang mau kirimin, kek. Ya, ngapa sih, kek? Gugurutu, baik. Ah, ya bukan begitu, tong. Yang namanya hidup orang susah makan, ya elah merina banget. Hinaan sama orang banyak. Ya. Coba rumah tuh barusan kebocoran, hujan. Aku bukan dibenerin kan? Ya lo tidur mulu kerjaan lo. Ya bukan main dah, gue punya anak atu-atunya. Untung gue punya anak satu, kalau banyak udah gue lemparin sono lo. Bangke tikus. Iya. Nih kira-kira lo bagaimana pikiran lo? Gimana Ki? Hah. Pikiran gimana maksudnya? Itu sekolah lo bagaimana lo? Sekolah? Iya. Ya gimana Ki? Ya biasa sekolah mah. Ya pergi sekolah kalau udah waktunya mah. Ya bukan begitu tong. Kalau hidup orang susah mah kita biar pintar. Iya. Walaupun kita orang susah juga kita harus sekolah. Pendidik man penting. Lah iya emang ya Ki. Nah, jangan sampai kayak orang tua nih udah tua mana bodoh. Dulu mapan sekolahannya juga baru diakob. Ngedapangnya. Kalau ngedapang. Iya. Emang gak begitu tong. Yang namanya hidup manusia mah begitu. Kalau orang zaman dulu mah. Gue mah orang udah tua. Boro-boro gue bisa ngerti. Baca tulis. Iya. Yang penting mah anak. Walaupun lu susah ge. Nah, iya. Pan malu udah kagak ada. Kudu harus kita prihatin. Hidup. Jangan kita romana malas-malasan, kita usaha. Wajar dong kita usaha masih muda. Ini mah kerjaan makan mulu makan. Ya usaha apa Ki? Bagian kata sekolah sampai kuliah banget tinggi-tinggi. Ilah. Gawe menyogok. Lah iya tong yang namanya kerjaan mah gampang tong tuh. Gelas aqua banyak. Usaha kilo 4.000 apa berapa katanya itu. Nuturin aku ah. Lah iya usaha mah apa aja. Lah malu Ki, kalau ketemu teman-teman di jalan. Lah maluin apa tong yang namanya orang usaha cari duit halal yang penting mah. Lah halal sih halal lah anak muda Ki malu. Itu mah patutnya mah aki-aki. Eh bujuk buset, aki-aki lagi yang disuruh kerja. Lah iya Ki mah udah tua lah, saya masih muda. Ya lu ngapain kerjaan lu? Lah saya mah bangun, tidur, makan. Nah. Ya bukan apa-apa tong, yang namanya hidup mah begini. Kita yang namanya kita hidup orang susah mah tong, kudu kita rajin. Apalagi kita bisa nolong orang, kerja di mana-mana kita bantuin. Itu namanya itu orang yang bijak. Iya Ki, itu enggak lupa nasihat dari aki-aki. Ya, iya. Iya. Nah, kalau ada orang kesusahan bisa bantuin. Itu lo gua yang namanya gua tahu lo, katanya lo punya demenan. Apa? Lo. Kata siapa sih Ki? Ah. Ya gua mah kata-kata tetangga be, gua mah yang namanya. Ya didengerin Ki, orang tetangga mah. Ya bukan begitu tong, kita mah orang susah jangan suka main bebedemenan tong. Ya ilahiloh, gua mah mana kita boro-boro istilahnya bedemenan ntar punya duit ntar disalahin sama orang, kita gak punya duit. Kalau ditegur sama orang tuanya kita gak punya duit. Ya emang kalau saya punya pacar salah emang Ki? Lu ya kagak salah tong, yang penting lu carinya yang sama apa namanya istilahnya sama derajatnya sama kita. Ya kan kalau cinta mah kagak mandang harta Ki. Iya emang gitu tong. Cinta ya orang cinta memang rata-rata kayak Bang Jaya kalau cinta mah. Iya. Gitu. Kagak mandang Jaya. Lah iya makanya gue mah begini tong, ngasih tahu kita mah hidup yang namanya lu sama gua berdua, orang tua lu udah kagak ada, kudu cari yang benar. Udah ada Ki, bisa ngerawatin orang tua. Iya. Itu pacar saya Ki. Iya. Iya. Ya ntar diracunin lagi, gua udah tua ntar mati. Ya terus orang tua dikasih apa baik? Ini beneran ini? Bekas lo? Buset, ntar lu gue diracunin, udah tua, gue mati lagi. Minum Ki. Wah, mabok gue dah, mabok. Milo mabok. Ini merah-merah intisari. Gila, udah tua banget segala tahu intisari. Ya ya gue mau orang kata-kata orang, emang gue ngeliatnya merah. Iya, iya. Mending jangan enggak. Hah? Eh, punya demenan. Ya, Jay, gue mah kalau umpamanya anak punya demenan ntar kalau dia minta kawin duit dari mana, gue? Ya usahanya tuh, Ki, lah. Kalau anak pengen kawin ngecedok gue. Ah bujuk buset deh lo, usaha apa gue, mana bandak kagak punya. Rumah aja lu liatin udah doyok mana pada bocor. Udah hormat aja nong liat orang rumah. Emang gandulan kagak dijual itu Ki? Ya gandulan apaan lu mah? Lah laki-laki punya gandulan. Minta dilamarin Jay. Ya ala den ngelamarnya pakai apa? Pakai kertas Den. Yang namanya lu punya demenan minta dilamarin lu, wujud buset. Siapa? Anaknya Pak Uba. Anak Bapak Uba orang Bandung Cililin. Iya itu. Wujud buset Den bisa mati ini gua orang tua Den. Lah coba ngawinin anak lu mati lu. Iya memang ngawinin anak lah dari mana ntar kalau kita diberatin ini itu. Ya wayahnya tuh aki-aki tuh injem-injem sono tuh tetangga. Buset dia mah juara Den, gua mah takut goloknya gua menrelet. Lah saya mah kagak pengen ke bapaknya ini, pengen ke anaknya lah bego. Gua tahu pengen ke anaknya. Lah lu orang tua buset lu, wah benar dah songongnya luar biasa. Emang anak sekarang mah emang pendidikannya biar ada gak emang songong. Oh jadi orang tua orang geblek pikiran anak pengen pakai dilarang. Eh bujuk buset. Ben orang tua dikatain enggak punya pikiran, cuma tega bener sama orang tua. Tega aki-aki. Jangan jual apa gua? Tanah aja nih gak secomot. Rumah udah doyong, udah ya, udah hormat banget. Orang kaya, Ki. Lah, saya kalau jadi amanaknya lah, jadi kita benerin nih rumah. Ya ilah ilah den, den gua mau orang ngeri, dia mau bapaknya galak. Emang sama orang gua. Jawara, lah. Bapaknya? Lah, lu mah gak tahu-taunya lu. Orang tua mah den, biar tua begini ge, yang namanya udah tahu, yang namanya Ki Kuba itu orangnya emang kemana-mana udah nyohor. Oh, udah kesebut beneran ya? Wah, ilah den, kejuaraannya dia mah udah setiap kampung, setiap wilayah. Pokoknya se-Bandung Cililin mah orang sampai ke daerah pendusunan tahu semua den. Orang terkenal tadiannya juga memang bekas kepala rampok. Oh, orang mafia meren. Woi jowo seden, lumayan rajang orang yang begitu. Ya gimana tuh Ki? Kalau saya suka sama anaknya. Lah iya emang gak sih suka sih suka. Kalau orang tuanya gak mengizinkan. Waduh berapa ya. Ini mah ya saya emang gak mau tahu itu mau urusan aki-aki sama bapaknya. Eh pucuk pusek, lalu enak buat lu sama anaknya. Ninggang gua aja dimaki-maki sama si Ki Kuba. Ya wayanya cuma dimaki-maki atuh Ki. Ya kalau gua dibacok mati. Ya biarin gak apa-apa. Eh pucuk pusek. Ikhlasin ya belajar mati Ki. Belok mati belajar. Den kita mah jangan kita gegabah den. Jangan kita istilahnya sembarangan cari bini yang sederajat sama kita. Kita orang susah. Lu punya demenan orang kaya. Memang kalau kata orang-orang mah kita bisa senang sama orang kaya. Kalau bukan juara sih gua masih gua bisa ngadepin. Kalau orang petani mah orang kaya gua adepin. Den. Buju buset juara den, den. Ya akalin atuh Ki omongin kali bisa. Eh orang itu mah raja tega den. Coba dah. Tega segala-galanya orang itu mah. Udah kagak ngeliat kuping, kagak ngeliat kepala. Terus gimana tuh Kila? Pacar saya waktu itu udah pengen minta dilamar. Ya emang minta dilamar pake apa ngelamarnya den, den. Ya, nyari atuh no, minjem no, ke Bapak Hajat no. Bisa nama Pak Jajah. Ya, iya. Oh masih banyak kan. Pak Lurah Mardi balik ke Pauda ya. Ya tega banget Pak Lurah. Ada Pak Jajah doang no lihat no. Tuh dia udah bangun tuh. Masih duit. Hah? Masih duit. Geser bangku barusan. Ilahe. Oke no nyari no ah. Ya. Buat mas kawin aja buru ah. Ya gue suruh nyari. Dia kalau tega amat lo den. Den gue juga bilang. Lo gue tua-tua nyapir. Ini nyari mending gue matiin lo. Ya buce. Lo jadi galakan lo. Lah iya lah anak pengen kawin lah. Ya mau pengen kawin gila. Gue buce den. Den orang susah mau galak mau kebangetan den. Ya minyong sana no bapak aja no. Hah? Eh iya. Eh udah kata. Iya almarhum nenek-nenek katanya aki-aki bekas guru silat ya. Guru silat? Iya. Kata siapa lu? Nenek-nenek. Silat dari mana gua mengibing yor bisa? Hati aja di merendah diri. No Pak Jajan no paranin no. Loh diapain? Paranin lah buat ngelamar berapa duit kek buat ngelamar. Nah itu mah orang tua sama orang tua ya aki-aki apa ngomong lah saya masih bocah. Ya ilah lama den. Iya tahu ngapa marin ya? Lo ngibing den, ngibing. Siapa? Lo. Atau apa belum diajarin kia maki-aki. Buset, kemarin yang jurus itu. Jurus apa? Hah? Jurus apa orang anu tenda biru. Mana? Jurus tenda biru yang gua ajarin itu kemarin. Yang sepo nyampe gelinting-gelinting. Paling glutuk. Iya. Udah ngibing. Minta lagu no masih apa ya, Boy? Et pintain apa asono ki ah? Iya, lu ngiping terus gua pintain sama Mbak Jaja. No, ono orang banyak no, 1000-1000, 10 orang udah 10.000. Iya, benar ki. Yang penting lu ngiping. Katanya lu emang katanya dibelajarnya di sekolahan, lu pinter apa ngibing. Sekolahnya menjes kagak lu. Iya, iya tuh Aki, apa menjes-menjes gua. Ya bukan begitu, pikiran lu emang langka kata gua, awak aja kayak kebo. Makan aja beakul. Lu pintain lagunya tuh nah. Lagu apa lu maunya? Lagu apa, Kek? Ya. Terserah lu, lu gua orang tua emang kagak lagu. Pepatong baru emang dia ngawinin. Pepatong ge. Pepatong koneng. Patong nyerut banget sia. Lucu buset, lu mau bener-bener. Sampai banget gua ke sia-sia, lu mau bener-bener ke banget sia. Sunda tai mana sih? Ah, bener-bener nih. Ayo minum, sono mintain. Eh, Sinden. Sinden. Bangun apa, Ki? Samperin. Udah dulu gua lemes, dengkul gua emang mau dari kemarin gua ngibing mulu, gua lemes. Kenapa apa lu belajar namanya bisa ngibing, orang tua juga enggak tahu. Ntar ujung-ujungnya lu jadi buader asal pinter ngibing silat, Ki. Ya buader lah apa? Ya kali kayak orang-orang gitu buader. Udah pinter udah apa ya bisa nabuh di kalangan ongko. Pindah. Manjak masa udah pinter ke pindah. Iya. Eng Siden. Saya Ki. Minta lagu anak gua mau ngibing lagunya Pepatong Ijo apa koneng tahu neng. Emangnya punya duit apa minta lagu? Ya ono masih ada Pak Jaja ono lho itu buset ono banyak wan masih nih yang nonton. Iya Pak Jaja bayar apa udah topeng ah. Iya bayar lah. Buset deh lo ini bingung gua mana mau minsinden minta bayaran. Lah ya kaki lo punya duit minta lagu. Lo duit dari mana boleh gua nabu malam habis. Lah ya emang saudaranya nyanyiin sana bayar dulu. Ah buset Sinden lo mana pemalas bener ini mas Sinden mafia juga nih. Ada lagi Sinden di satu yang kemuk emang dagang ngongko. Kalau gua kaya kebangetan tuh Sinden. Lah ya emang cari mah biar kayak buru-buru kaya. Telur beli 1.500 jual 4.000. Ya biarin apa ki orang usaha jadi sirik baik. Usaha gel, meras buat sama teman begitu. Nama orang dagang atau orang yang pengen untung. Kurang 2.000 ditagih. Gua belum mecah duit belum apa ditagih baik. Udah coba lagu apa Pepatong Koneng. Orang susah minumannya pantat. Papa tanpa niat tetap ada ini, langit di kita pamit. Papa tanpa niat tetap ada ini, langit batu. seru tina kariu repasre nano kawasa. Pak Buang mana ya Pak Buang ya? Prakere no ya tina kariu pajaja sebol haja Pak Buang repasre nano kawasa. Ketler jang-jang akur kaku payan mabuang pancin korwasiata sorry engkakasar papatok nukone hibir telur ngalaya ngawahan hari papi goceng-goceng ada goceng-goceng 10 orang 50 ribu nih baru 35 baru 35 ribu kurang 15 ribu lagi buang mana ya Pak Buang Ibu saya boleh hajat lu tidur. Nih kalau 15 ribu ntar gua gantung dari atas. Gua mau niblak. Yang penting cukupin 15 ribu gua niblak dari atas. Lah. Pamitan pajaja buat tempat jodohan pada panel di sebalami langit tidak pamit papa pada panel di sebalami saya baturna terakhir kita baru pajaja sekol haji mana ke sore pajaja tuh pajaja tuh mes ngodok wae hibur telur ngalayang ngawahan are pamitan buat tong pacu-pacuna gitu tuh keruan itu prakrer kaya-kaya tuh tina kariu pak jajah sebol bingin repas kado kawasan mari bawa aku wak aku wak bawa aku wak putra kriri Tina Kariu Panana Gobang Jaya Rikmasen Kano Kawasen Angin laut Tita Jabarmu Bawa ubang antarkan udang kasih-kasih Tempat para wisata Jodohkan para remaja Di pesisir kelir kota Karawang Tempat kelir hari tinggal pemandangan Kedarat tengah pari mawa impian Papasangan jepang jepang pangan Kita coba baru kaitun rasa kasih Kita coba baru makan ke rasa kahiman Kita 15 ribu dikasihnya 20 lebih goceng Kurangnya goceng lagi 60 Yang rekin rasa kudu Kurang goceng lagi 60 ini Sinden minta bayaran Tukang endang minta bayaran Angin laut di Tanjung Baru Bawa orang antar kurang kasih isi Tempat apa wisata juga para remaja Kedekar uang tempat beli Bari di pemandangan Noda datang Bari marawa impian Bapak sangat berjalan sedikit pun Di Tanjung Baru yang reken rasa kasih Di Tanjung Baru yang reken rasa kenyaan Di Tanjung Baru yang reken rasa kehemat Di Tanjung Baru yang reken rasa kededek Angin laut di Tanjung Baru Mawar bang ngaterkan budak kasisi Tempatnya para wisata juga para remaja Coba minta goceng dikasihnya ceban Di basisir kalir kota Karawang Yailah Orang kalau udah tua rasanya Senin Kemis napas Bari di malam pemandangan Udah mau mati besok kayaknya Aduh yailah Cukup dah Bari marawang Cukup Papa sangang Bari juang Sili cepong Aduh Ya ilah ilah Atur nuhun Ya Simpati kerombongan Dawer Putra Group Ya Benar Ki Yang dari Kampung Bakung Aduh ilah ilah ilah Modar juga ini nih. Aduh. Ya, itu juga udah alhamdulillah kita dapat duit 65.000. Iya. Ya. Alhamdulillah banget. Itu juga nih. Kita banyak-banyak terima kasih. Itu juga cukup lu buat mengelamar. Iya, Ki. 60.000. 65.000. Iya. Istilahnya lu mau ngelamar katanya lu punya demenan orang kaya. Cuman bapak juga yang namanya dikatakan kaya juga belum tahu. Iya. Memang Kikuba itu memang tadinya orangnya orang kagak bener. Belum taunya gue namanya dia kaya apa kagaknya gue belum tahu. Iya. Mungkin kalau lu makali dan ya udah tahu sering nyabak ke rumahnya. Iya. Sekarang mah kita masuk dulu ya. Kita ngelamar kita berangkat. Ayo Ki. Iya, ayolah. Ayo. Okay. Habis kontrol anak buah. Neng, Bapak mau nanya sama anak. Ya. Bapak lihat minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini ada apa? Selalu murung, selalu diam sama orang tua biasanya enggak begitu. Apakah Elis pengen punya orang tua? Pengen banget, Kak. Pengen punya orang tua. Elis yang lainnya pengen mobil, apa? Pengen apa? Ngomong aja di depan, Bapak. Pengen, Kak. Pengennya mah. Kalau memang ada kemau, ngomong aja sama orang tua. Jangan sungkan-sungkan sama orang tua. Jangan rasa malu, jangan rasa takut sama orang tua. Kalau bapak sama anak kesayangan, nih, bapak lihat. Kalau di kamar sering bapak lihat kayaknya lagi ngerujak. Emang hobi merujak apa? Coba ngaku aja di depan orang tua. Emang kalau ada kemau. Ya, ngomong di depan bapak. Bapak sayang sama anakku. Kalau bapak sama anak gak mungkin. Segalaknya orang tua gak mungkin makan anak. Kalau anak benar. Iya. Coba. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Bunting. Bunting. Hamil. Iya. Enggak salah dengar, Bapak. Enggak. Wis. Berarti siang hari dengan malam ngelamun wis bunting. Iya. Hamil. Wis. Dengarkan bapak ngomong. Bapak itu seorang juara. Kalau anak hamil, bapak gak tahu hamilnya sama siapa. Gak bikin malu sama orang tua, gak jatuhkan harkat orang tua. Diurus dari kecil, dididik sampai pinter. Anaknya jangan sampai tingkah lagunya yang gak benar. Bagaimana? Wis, dengarkan bapak ngomong. Bapak endah anak satu. Kalau bapak dibikin malu, dijatuhkan sama anak. Bapak endah anak satu. Anak masih banyak dipinggang. Kalau anak kemaluin orang tua, ngajatuhkan harkat orang tua. Buat apa diurus? Buat apa disuruh pinter sama orang tua? Bang. Umur 3 bulan, bapak tuh sayang ditinggal mati sama orang tua lu. Disuruh pinter sama orang tua. Percuma diurus sama orang tua, nggak bikin malu orang tua. Nih, bapak lu teh seorang juara. Terkenal di mana-mana. Sampai dibikin malu sama anak tuh lelaki mana? Hah, bangsa? dengar. Anak siapa yang berani berbuat dengan lo orang? Orang mana? Ini yang manusia yang mengutik-ngutik macan yang sedang tidur. Macan sedang tidur di rojok ini. Udin, orang susah, orang meralat, udah berani berbuat anaknya dan anak gua, nggak bikin malu nama gua. Gua mah endah anak satu. Endah anak satu, anak masih banyak yang tinggal. Kalau anak ngejatuhkan orang tua, buat apa gua urusin harta segini banyak? Diam. Lu mantok dari rumah gua. Sebelah kaki jangan injek rumah gua lagi. Sebelah mata jangan lu lihat lagi gua. Mau mati, mau hidup, lu mau jadi cabut, lu mau jadi apa, terserah. Babi. Din. Jamiat dulu tahun 37 TNI manusia. Saya punya amben bukan bahan dari kulit. Bahwa amben saya dulu adalah kuping manusia serencengin. Pengen isap wajah. Udah isap. Macan sedang tidur di rojok-rojok. Din, Udin. Nih. Dayut, Dayut. Gua punya kaki tangan, bodoh gua anggap. Gak bisa ngawasin. Lu lihat, Din. Sampai ke akarnya. Montong lagi si Udin anak. Bapaknya si Udin, kakeknya si Udin bakalnya mati di tangan gua. Din, lu liatin gua. Jajah saya balami dalam lamun apa lagi? Tiba tar pagat curian, sokan dibeli kuopati. Tibatan pagaturian suka dima beriku peti. emang sedih banget, Neng. Lah emangnya kenapa dimarahin Bapak? Gara-garanya pacaran. Terus kejadian. Makanya Bapak marah. Ya wajar. Namanya orang tua itu terpandang. Masyarakat manapun kenal sama orang tua Neng. Makanya orang tua sampai marah. Kenapa dibikin malu sama Neng? Emang sama siapa pacarnya? Sama Deden, teman sekolah. Terus Dedennya di mana? Udah disamperin ke rumahnya. Makanya ntar kalau udah dari sini temuin Dedennya. Mau kelanjutannya kayak gimana? Sekarang Neng udah diusir sama orang tua. Orang tua juga udah gak nganggap anak Neng karena dibikin malu sama Neng. Udah sekarang Neng masuk, temuin Adedennya. Sampai di sini saja karena memang waktu. Memang cerita Gunti Anak di Warudoyong ini masih panjang amat, diterusin susah amat. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu pelayan pada bayatnya, cukup sampai di sini saja. Waktu sudah pukul 2 lewat seperempat. Karena jangan sampai mengganggu ada acara ibadah subuh, sebentar lagi juga udah dikit lagi sembahyang subuh, kita jangan sampai mengganggu. Dan kami tutup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.